Kabanggawan Zulu. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian instani. Musim kemarau tak berapa akhirmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung Gunung Seribu, air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kalau berdagang naik menaik itu perahu. Berdagang naik menaik itu